Empat perkara inilah yang selamat dari terlaknatnya dunia. Dari terlaknatnya dunia. Yang pertama adalah zikrullah. Senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan amal-amal ketaatan yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berjalan di atas ilmu, yaitu orang alim atau muta'allim. Maka para salaf dahulu mengatakan kun aliman au muta'alliman au muhibban au mustami'an wala takunil khamis fatahlik. Jadilah kamu seorang alim. Kalau tidak bisa jadi orang alim, jadi muta'allim, jadi penuntut ilmu. Kalaulah tidak bisa juga jadi penuntut ilmu, jadilah takun muhibban, orang yang suka kepada majelis ilmu, au mustami'an, atau orang yang menghadiri mustami', menghadiri majelis-majelis ilmu, walaupun mungkin dia tidak rutin. Jangan jadi yang kelima, niscaya kamu binasa. Perawi yang menyampaikan perkataan ini mengatakan yang kelima itu apa? Yaitu orang yang membenci ahli ilmu dan membenci majelis-majelis ilmu. Itu yang kelima. Orang yang benci ahli ilmu dan orang yang membenci majelis-majelis ilmu. Nah, ini merupakan hadis yang sangat agung di mana Rasulullah menggambarkan kita tentang dunia. Hakikat dunia, yaitu hakikat dunia itu mal'unah, penuh dengan laknat. Atau bermakna dunia dan apa yang ada di dalamnya, itu akan menjauhkan seseorang dari Allah. Membuatnya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ikuti gemerlap dunia ini, akan membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Dari agama. Karena mengejar dunia seperti mengejar bayangan. Gak akan dapat kita tangkap. Mengejar bayangan sendiri. Tidak akan dapat kita tangkap. Nah, sebab itulah hakikat dari dunia. Akan menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan gambaran tentang nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar nilai dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhihi fil yammi." Falyandur bima yarji'. Demi Allah, kata Nabi, tidaklah dunia dibandingkan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, perbandingan antara dunia dengan akhirat, kecuali seperti seseorang dari kamu memasukkan jarinya ini filyammi ke dalam samudra. Al-yam itu samudra, samudra yang luas. Falyandur bima yarji'. Coba perhatikan apa yang dapat diambil oleh jarinya itu. Apa yang kita dapat ambil dengan satu jari dari air laut di samudra? Tidak ada apa-apanya. Bahkan boleh dikatakan tidak, kita tidak mengambil apa-apa, tidak mengurangi isi lautan itu. Itu perbandingan antara dunia dengan akhirat. Padahal orang yang hidup di dunia, dia sudah merasa mendapat banyak, memiliki banyak. Dia merasa telah menikmati dan mencicipi berbagai kelezatan. Padahal kalau dibandingkan dengan kelezatan akhirat, itu tidak ada apa-apanya. Perbandingannya seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia tarik, ya, dia ambil, dengan jarinya itu tentunya tidak akan mengurangi isi lautan. Nah, itu perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa persamaan antara benda-benda yang ada di dunia dengan yang ada di surga itu hanyalah persamaan nama belaka. Yang sama namanya saja. Di surga kita tahu ada kenikmatan-kenikmatan, ada bidadari, ada daging burung, dan hidangan yang pertama yaitu hati ikan. Hidangan pertama bagi penghuni surga itu hati ikan. Kabidis samak. Buah-buahannya, sungai-sungainya, ada air susu, ada air madu, ada khamr, ada air tawar. Nah, benda-benda ini juga kita saksikan, bahkan kita cicipi juga di dunia. Namun tidak sama hakikatnya. Yang sama namanya saja. Banyak kan perkara-perkara yang sama nama, tapi berbeda hakikat. Antara benda dunia yang satu dengan benda dunia yang lain saja, sama namanya, tapi berbeda hakikatnya. Contohnya kaki meja. Dengan kaki manusia. Meja punya kaki, manusia juga punya kaki. Tapi tentunya beda antara kaki meja dengan kaki manusia. Nah, demikian yang menipisnya. Pintu punya daun. Kepala kita ini punya daun telinga kan begitu. Tapi beda daun telinga dengan daun pintu. Padahal sama-sama dikatakan daun atau daun yang ada di pokok sana. Jadi berbeda walaupun sama namanya daun. Daun di pokok, daun pintu, dan daun telinga itu berbeda. Walaupun sama-sama disebut daun. Jadi hakikat yang ada di surga itu berbeda. Bahkan perbedaannya itu, ya, sebagaimana digambarkan dalam hadis, fiha ma la ainun ra'at, wa la uzunun sami'at, wa la khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Kenikmatan yang ada di surga. Jadi tidak bisa dibayangkan di sini. Kita cicipi di sini misalnya air susu, kemudian kita bayangkan susu di surga itu seperti ini. Tidak. Ya, seperti yang digambarkan tadi, perbedaannya seperti seorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian dia ambil air laut itu dengan jarinya. Tentunya tidak akan mengurangi isi lautan itu sedikit pun, tidak akan berkurang. Demikian, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, gambaran yang diberikan oleh Rasulullah tentang nilai dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita di dunia ini sudah kita merasa sudah sangat lezat sekali. Bayangkanlah makanan yang sangat lezat yang pernah kita makan, minuman paling lezat yang pernah kita minum. Itu tidak sama dengan hakikat kelezatan yang ada di surga. Kalau ada yang berkata, hati ikan, lebih enak sayur jengkol lagi daripada hati ikan. Mungkin kan begitu ya. Itu kan hati ikan kan hidangan pertama bagi penghuni surga. Nah kalau kita misalnya membaca itu, lalu kita katakan kita bandingkan lebih enak kerang rebus lagi kan begitu ya. Atau apa yang lezat lah di sini. Itu tidak sama. Bahkan jauh berbeda hakikat kenikmatan dan kelezatan yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia. Jadi dunia ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka orang yang berakal, ya dia tidak akan mengorbankan kelezatan yang dia datara dan tidak tergambarkan itu dengan kelezatan yang tidak seberapa. Ya bahkan kelezatan dunia ini akan menyisakan masalah dan kepedihan. Ya, kalau kita makan di sini, di dunia ini, ya pasti ada efeknya. Efeknya apa? Ya pasti, ya minimal itu harus dibuang kan begitu. Nah, minimal harus dibuang. Nah itu kelezatan dunia. Ya belum lagi ada efek sampingnya. Ya misalnya enak makan daging, naik kolesterol dan dari darah tingginya dan lain sebagainya. Menyisakan kepedihan. Meninggalkan jejak-jejak kepahitan. Nah itu kenikmatan dunia. Adapun kenikmatan akhirat itu adalah kenikmatan murni yang tidak meninggalkan dan menyisakan kepahitan dan kepedihan. Maka di dunia, di akhirat nanti, di surga nanti, kita tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak berkeringat. Coba kita makan cabai, enak kali kan makan cabai itu sambil berkeringat. Kasih keluar keringat. Kalau udah keluar keringat kan sumuk jadinya, kata orang. Nah, di surga nanti tidak ada cerita buang air besar, buang air kecil, buang keringat, buang ludah. Tidak ada ingus. Ya, tidak ada semua kotoran. Mulai dari kotoran hidung, kotoran telinga, kotoran mata. Kehidupan yang sempurna. Karena perbandingannya saja, sebagaimana digambarkan oleh Nabi, seperti seorang masukkan jarinya ke dalam lautan, kemudian mengambil dengan jarinya itu air laut tersebut. Ya tentunya ini adalah perbandingan ya yang tidak sepadan. Demikian juga di dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu perumpamaan tentang dunia. Nabi mengatakan, laukana fid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma. Kalaulah dunia ini di sisi Allah seharga sayap nyamuk, tentunya dia tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun hanya seteguk air. Jadi dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lebih berat, tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Ya, nyamuk kita tangkap, kita ambil sayapnya, lalu kita timbang, ada beratnya? Enggak ada beratnya. Mungkin timbangan manapun di dunia tidak bisa menimbang sayap seekor nyamuk itu. Nah, nyamuknya sendiri mungkin enggak ada beratnya, saking kecilnya dia. Ini sayapnya. Dan tidak ada harganya. Tidak ada harganya, tidak ada beratnya. Itu di dalam pandangan manusia. Begitulah dia dunia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, seperti pandangan kamu terhadap sayap seekor nyamuk yang tidak ada harganya. Nyamuk itu kan ya peliharaan yang enggak diundang. Enggak diundang pun dia datang ke rumah kan begitu ya. Ya. Orang-orang pasti berusaha untuk mengusir nyamuk. Enggak ada orang yang mendatangkan nyamuk. Hingga sekarang ada orang-orang yang menawarkan jasa untuk buat semprot gitu ya. Supaya apa itu? Supaya nyamuk pergi. Jadi nyamuk dianggap sebagai hama. Iya kan? Hama yang mengganggu kehidupan, mengusik ketenangan dan kenyamanan manusia. Kalau nyamuk nempel di tubuh kita, apa yang kita lakukan? Dilus-lus, dibiarkan, dilihat. Tidak. Apa yang dilakukan? Dipukul dia sampai penyet, kan gitu ya. Dipukul sampai penyet gitu, nyamuk. Nah, itu nyamuk. Itulah nasib si nyamuk. Nah, dunia ini dalam pandangan Allah tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, sayapnya. Ya, nyamuk yang ya sebagaimana kita katakan tadi jadi hama bagi manusia. Tidak ada orang yang ya membawa nyamuk ke rumahnya. Setiap orang pasti ingin steril rumahnya itu dari nyamuk. Nah, itu pandangan manusia terhadap nyamuk. Dan pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia itu seperti pandangan kita terhadap nyamuk itu, bahkan lebih rendah lagi. Dia tidak ada apa, tidak ada harganya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada seorang kafir pun satu teguk air. Ya, dari nikmat-nikmat dunia ini. Jadi tidak ada nilainya bagi Allah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan bahwa dunia ini adalah tempat untuk menjalani ujian. Bukan tempat untuk bersenang-senang. Wah, Ustaz, kalau begitu kita harus menderita. Ya, tidak juga. Tapi janganlah jadikan itu sebagai terminal akhir untuk bersenang-senang. Ya, kesenangan dunia ini kan terbatas. Akan diakhiri dengan kesedihan. Habis senang-senang sakit, kan begitu ya. Di dunia itu. Ya. Setelah kaya jadi miskin, itu kan di dunia. Setelah terhormat menjadi hina, itu kan di dunia. Punya jabatan tinggi kemudian jatuh, itu kan di dunia. Mulia kemudian menjadi hina, itu di dunia. Tertawa kemudian menangis, itu kan di dunia. Hidup kemudian mati, itu dunia. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih kematian dan tidak akan ada lagi kematian setelah itu. Tidak ada kesedihan, tidak ada kegundahan, tidak ada murung ataupun bersedih. Ya, nah di dunia ini kan sesenang-senangnya seseorang, apakah dia dijamin tidak akan bersedih? Tanyakan saja kepada orang yang paling kaya, apakah dia tidak pernah galau? Tidak pernah stres? Tidak pernah sedih? Tidak pernah bingung? Tidak pernah takut? Pasti dia akan takut, dia akan bingung, dia akan stres, dia akan galau, dia akan sedih, dia akan menangis. Bahkan mungkin lebih parah daripada orang yang enggak punya. Iya kan? Nah itu kehidupan dunia. Di akhirat nanti barulah semua itu tidak ada. Tidak adalah khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak takut dan mereka tidak bersedih. Di dunia ini kan kita masih dirundung rasa takut. Takut terhadap masa depan, kan begitu. Takut kita. Takut kekurangan makan dan kekurangan dan takut terguncang keamanan dan takut kehilangan makanan, itu kan di dunia. Nah demikian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak sempurna dan kenikmatan yang mutlak hanya dapat kita rasakan nantinya di akhirat. Dan tentunya ini memerlukan keimanan ya tentang bahwa al-jannatu haqqun wan naru haqqun. Bahwa surga itu benar adanya dan bahwasanya neraka itu juga benar adanya. Iman kepada hari akhirat, iman kepada hari berbangkit. Ini merupakan modal untuk menjalani kehidupan. Maka ayat yang ketiga di dalam surah Al-Fatihah adalah Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Yang mana pada hari itu Allah akan berkata ana dayyan. Aku adalah raja. Mana raja-raja dunia? Raja-raja dunia dihinakan. Dan orang yang paling hina adalah orang yang menyebut dirinya Malikul Amlak, Shahinshah, raja di raja. Orang-orang yang mempunyai sebutan-sebutan dan julukan-julukan yang tinggi di dunia itu akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi mana raja yang rendah hati? Gak usahlah raja, setengah raja saja ada yang rendah hati. Sedikit, illa ma rahim rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kecenderungan manusia itu kalau sudah diberi kelebihan, dia selalu melewati batas. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu suka togo. Togo itu melewati batas. Ketika apa? Ketika dia melihat dirinya serba cukup. Nah, mulailah dia melewati batas. Batas-batas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia pula yang minta ya orang-orang berhak menghamba kepada dirinya. Itu orang atau manusia yang sudah melihat dirinya serba cukup. Nah demikian ya Ibn Ibn, itu perumpamaan ketiga yang dibuat oleh Rasulullah tentang dunia. Nah kemudian dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengumpamakan dunia ini seperti seonggok bangkai. Ya, bangkai hewan, ya tentunya kalau hewan ternak, sudah jadi bangkai, maka tidak ada orang yang mau untuk memakannya. Dibuang. Maka termasuk kejahatan adalah ayam tiren, ayam mati kemarin, ayam bangkai kan gitu ya. Itu dikutuk tuh kalau ada ketahuan orang yang menjual ayam tiren. Karena itu kejahatan. Karena enggak ada orang yang mau makan bangkai. Nah, demikian. Pada satu hari Rasulullah SAW melewati sebuah pasar. Ketika itu para sahabat berada di sekeliling beliau. Lalu beliau melewati bangkai anak kambing yang telinganya kecil. Cacat. Pernah lihat kambing telinganya kecil? Enggak ada telinga. Bukan putus, tapi kecil. Enggak, apa namanya, tidak ada dia. Cacat. Maka beliau pun mendekatinya lalu menarik dengan menenteng telinganya. Beliau pun bersabda, "Ayyukum yuhib anna hadza lahu bidirham?" Siapakah di antara kamu yang mau membeli anak kambing ini atau bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Kambing dihargai, bangkai kambing dihargai 1 dirham. Maka para sahabat berkata menjawab, "Berapapun harganya kami tidak mau membeli." Untuk apa bangkai ini? Sudah jadi bangkai. Maka Nabi bersabda lagi, "Atuhibbuna annahu lakum?" Maukah kalian ini diberikan saja gratis, cuma-cuma? Siapakah yang mau ngambil ini, bangkai? Cuma-cuma. Mereka pun menjawab, "Demi Allah, meskipun dia hidup, tetap saja cacat, karena telinganya kecil. Lebih-lebih lagi, kambing ini sudah jadi bangkai." Maka Nabi pun bersabda kepada mereka. Ya, jadi ada tujuan Nabi untuk menyampaikan itu semua. Ya, jadi Nabi ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat. Wallahi, lad dunya ahwanu ala Allahi min hadha alaikum. Demi Allah, sesungguhnya dunia ini lebih hina bagi Allah, di sisi Allah, daripada hinanya bangkai kambing, ya bangkai kambing ini di mata kalian. Bagaimana hinanya bangkai itu di mata kita, seperti itulah hinanya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan tadi bahwa dunia ini mal'unah. Mal'unah itu artinya dijauhkan dari Allah. Laknat itu hakikatnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mal'un adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi misalnya mengatakan, ittaqu al-la'anaini. Jauhilah oleh kamu dua perkara yang mendatangkan laknat. Di antaranya apa? Buang air kecil di tempat orang berhenti. Nah, itu mendatangkan laknat itu. Buang air kecil sembarangan itu kan mendatangkan laknat. Maka ditulis besar-besar di dinding. Siapa yang kencing di sini anjing, kan begitu. Itu laknat. Ya, dijauhkan dia dari rahmat Allah. Didoakan dia dikutuk jadi anjing, kan begitu. Siapa yang buang sampah di sini adalah babi. Nah, itu laknat. Laknat dari manusia. Ya, kepada orang yang berbuat seperti itu. Jadi Nabi juga mengatakan, hindarilah perkara yang mendatangkan laknat. Di antaranya adalah buang air kecil, ya, buang hajat di tempat pemberhentian manusia. Misalnya pohon tempat berteduh. Nah, sekarang ini ya cuma lihat halte-halte bus. Oh, pusing. Kenapa? Karena orang kencing di situ. Nggak tahu lah siapa yang kencing di situ. Nah, ini kan perkara yang mendatangkan laknat. Dan hakikat laknat itu adalah dijauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya, memang ini masalah. Kita di negeri muslim tapi haltenya bau pesing. Enggak tahu siapa kencing di situ, itu gitu ya. Nah, memang mungkin ya, mungkin seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tercabutnya amanah dari hati manusia. Ya, seorang tidur sekejap, lalu dia bangun, ternyata didapati tidak ada iman lagi di dalam dadanya. Tercabut sedikit demi sedikit iman itu dari dada manusia. Manusia di sini maksudnya muslim. Hingga orang-orang mengatakan, oh di sana, nun jauh di sana ada satu kaum, si Fulan. Di kaum itu adalah orang yang amanah. Orang yang sabar. Orang yang baik. Artinya orang yang menjaga amanah. Orang yang jujur. Betapa jujurnya dia. Betapa amanahnya dia. Ya, si Fulan di satu kaum. Ternyata apa? Orang ini tidak memiliki keimanan di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Ya, orang yang dikatakan di akhir zaman ini, ya, paling amanah ataupun paling jujur itu, ternyata ketika didatangi, ia tidak memiliki iman walaupun sebesar biji sawi. Apa artinya? Dia bukan orang muslim. Ya mungkin, ya mungkin saja, ikhwan fil din, inilah zamannya di mana orang-orang yang tidak punya iman justru amanah, jujur. Orang yang punya iman enggak jujur, enggak amanah. Susah mencari orang jujur dan amanah. Nah, ikhwan fil din, mungkin ya mungkin ini waktu apa nah, zamannya seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga dikatakan bahwa di negeri-negeri kafir ya masalah amanah dan kejujuran itu masih dipegang. Khususnya di dalam bab muamalah di antara manusia. Mereka menjaga ya. Tidak berkhianat, menjaga kejujuran. Nah, yang lucunya inilah yang hilang dari di tengah-tengah kaum muslimin pada hari ini. Nah, mungkin itu seperti yang digambarkan oleh Nabi. Ya, orang-orang mengatakan, wah enak di sana orang jujur, di sana orang amanah. Ternyata apa? Datang ke sana orangnya kafir semua, kan begitu ya? Gak ada iman di dalam hati mereka. Allahu a'lam bishawab. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu bisa jujur dan amanah juga. Orang kafir itu bisa jujur dan amanah. Orang muslim ini seharusnya lebih jujur lagi dan lebih amanah seharusnya. Tapi di akhir zaman nanti orang-orang bagaimana digambarkan Nabi, orang-orang tidur, bangun, dia tidak mendapati iman lagi atau amanah lagi dalam hatinya. Itu terangkatnya amanah sedikit demi sedikit dari di tengah-tengah manusia. Nah, kita kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi, bahwa demikianlah pandangan Rasulullah atau pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia. Ya, seperti pandangan kamu terhadap sebuah bangkai. Nah, kalau kita lihat bangkai, siapa yang mau mengambil bangkai? Gak ada yang mau mengambil bangkai. Diambilnya pun, ya, itu cuma memberikan PR ataupun tugas bagi dia. Untuk apa? Untuk menanam bangkai itu, supaya baunya tidak menyebar kemana-mana. Repot dia dibuat bangkai itu. Nah, begitulah pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia, seperti kamu melihat sebuah bangkai. Nah, kalau kita pandang dunia ini seperti bangkai, artinya apa? Ya tidak, kita tidak berambisi untuk memiliki apa yang ada di dunia. Kalaupun kita memilikinya, maka kita gunakan itu untuk kemaslahatan akhirat kita. Jadi benda-benda dunia ini jangan disayang kali. Kalau bisa kita gunakan semua benda-benda dunia yang kita miliki ini untuk apa? Untuk akhirat. Untuk kemaslahatan akhirat. Sayang. Karena kalau tidak digunakan untuk kemaslahatan akhirat, itu akan menjadi seperti bangkai. Tinggal mencium bau busuknya. Nah, bau busuk dunia ini baru akan tercium nanti di akhirat. Bau busuk dunia ini baru akan tercium nanti oleh seseorang di akhirat. Barulah tercium bau busuknya. Yaitu ketika dia dihisab. Tidak ada satu nikmat pun yang dia cicipi di dunia ini, melainkan Allah akan menghisabnya. Latus'alunna yawma idin anin na'im. Tidak ada satu nikmat pun, melainkan kamu akan ditanya tentang nikmat tersebut. Bagaimana kamu memperolehnya? Dan untuk apa nikmat itu kamu gunakan? Itu pertanyaan berkaitan tentang nikmat. Jadi tidak ada yang gratis sebenarnya di muka bumi ini. Ya, tidak ada yang gratis, tidak ada yang percuma. Tidak ada yang balas. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bau busuk dunia ini baru akan tercium oleh seseorang ketika dia melangkah ke kehidupan berikutnya, yaitu di akhirat. Barulah tercium olehnya baunya dunia ini. Bau bangkai tersebut. Ikhwan fil din, azza wa jalla wa iyyakum jami'an. Nah, jadi itulah dia pandangan yang benar terhadap hakikat dunia. Jadi janganlah kita terlalu gembira dengan apa yang kita raih dan kita miliki di dunia. Li'allah ta'asaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jangan agar kamu jangan terlalu bersedih hati terhadap apa yang terluput dari dunia ini, dan agar kamu jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia ini. Demikian ikhwan fillah, itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita akan dapat meneruskan ya kajian kita tentang terapi penyakit wahan. Subhanallah.